Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina al-hadil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kawula matur langkung kathah, langkung rumiyin kula badhe ngaturaken salam ta'zim. Salam pikurmatan. Ugi raos matur nuwun tanpa pepindhan wonten ngarsanipun Bapak Takmir Masjid Al-Huda. Jampen nggih, jampen niku nggon jampi, jampi niku jamu. Kismayasa, kisma niku lemah, yasa niku gawe omah. Nggih mboten nggih. Terus pundi niku kismayasa ngemplak nggih. Ngemplak niku lemah sing kotong sing mboten enten tandurane. Mula dienggo gawe omah. Kira-kira ngono ya. Matur nuwun awit Bapak Takmir lan pengurus masjid sampun maringi wekdal dumateng kawula. Nggih kula saged sowan mriki diparingi wekdal matur wonten ngarsa para jamaah sedaya. Semanten iki matur nuwun kawula aturaken wonten ngarsanipun Ustaz Abu Hammam lan para sedherekipun wonten Yayasan Islam Al-Huda Jampen ugi. Ya mugi-mugi kesayanan panjenengan sedaya dipun paringi lintu kesayanan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Engkang angka kalih menawi ngrembug ngantuk nggih, kula niku wau nggih ngantuk jane. Barengi mamin niku menggeh-menggeh kesel terus ngantuk. Bar niku kula bisa sampluk wedang jahe niku terus bergenggeng niku. Sampluk wedang jahe niku jagat niku ketok padi kaya rasane. Nenggeh jenengan sabar mawon sing disampluk mengkulo gitu. Salah segi pun, napa niki pengawasan wonten kalau dangan dalu puniko niki badeng rembak perkawis gayuh kamulian kanthi kitab Al-Quran. Gayuh kamulian kanthi kitab Al-Quran. Sebab manungsa niku sinten kemawon, saya niku tiang sugih, saya tiang rodok sugih. Sae sing boten sugih, sae sing kere, ngantos sing gedibal 27, sedanten mesti kepengin gayuh kamulyan. Wonten ngalam donya kamulyan, wonten ngalam akhirat. Lan dipun sebat bilih kamulyan niku saged dipun gayuh kanthi pinten-pinten cara, kanthi maneka warna cara. Antawisipun ingkang utami nggih menika nggayuh kamulyan kanthi lantaran kitab Al-Qur'an. Sebab nopo? Sebab Al-Qur'an niku nggadahi kamulyan ingkang tumpuk undung. Tumangkar tangkar ngantos babaring tumuwuh nek simbah-simbarian ngendika nggih. Tumpuk undung niku kamulyanipun Al-Qur'an. Setunggal Al-Qur'an niku dipun udonake dening Allah Subhanahu wa taala zat ingkang paling minulya. Angka kalih Al-Qur'an menika dipun paringake dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangka piyambakipun menika sayyidul anbiya'i wal mursalin. Ratuning para nabi, ratuning para rasul. Ingkang angka 3, Al-Qur'an niku diudhonake wonten ngalam donya kanthi lumantar malaikat Jibril. Malaikat Jibril niku malaikat ingkang paling minulya piyambak. Nggih. Nah, Bapak Ibu, adik-adik sedanten nate napa niki tumut pengawasan nggih, al-imanu bil malaikat, iman dumateng malaikat wonten mriku dipun jlentrehake. Nggih, malaikat niku pripun wujude kados pundi? Dados dipun sebat wonten pinten-pinten riwayat malaikat niku makhlukipun Allah ingkang ageng saestu. Gede banget malaikat niku. Jarak antarane kuping tekan pundak niku puluhan tahun para jamaah. Saged bayangke mboten kira-kira. kupingnya malaikat tekan pundak niku puluhan tahun. Mongko pucuke Pulau Jawa ngantek pucuke Pulau Jawa mboten tekan setahun ta nggih. Dadi malaikat nek kalih Pulau Jawa gede pundi? Ageng malaikat. Dipun cariyosaken malih malaikat Jibril niku malaikat ingkang paling minulya menika nggadahi tugas ngasta wahyu saking ngarsa dalam Allah nggih dipun udhonake dipun paringake dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril niku anggadahi swiwi cacah 600. Swiwine pinten? 600. Laturi midhangetaken ingkang saestu nggih sebab mangke wonten pungkasanipun pengaosan badhe wonten pitakenan nggih wonten hadiahipun. Hadiahe pokoke mantep jaya mbengi niki nggih. Jayeng bawana. Swiwine pinten? 600. Nalika umat Nabi Lut niku ngeyel mboten purun iman dumateng Allah, malaikat Jibril niku dipun dawuhi dening Allah numplak jagate umat Nabi Lut. Nggih. Dadi negarane umat Lut niku mung dijumput malaikat Jibril nganggo swiwi cacah siji. Diangkat tekan langit niku ditumplakke mleh. Mila pasiksan kaum Lut niku dipatake watu saking langit. Na'udzubillahi min dzalil. Niku gedene malaikat Jibril. Asalipun saking Allah, nggih, dipun paringake dumateng Nabi lumantar malaikat ingkang paling minulya. Nalika ngudhunake Al-Qur'an niku dipun udhunake wonten saklebetipun wekdal ingkang paling minulya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yakti ingsun ngudhunake Al-Qur'an mapan ana ing wengi Al-Qadar. Malam Lailatul Qadar. Maka Kanjeng Nabi dawuh Lailatul Qadar niku kapan? Iltamisuha fil asyril awakhir. Golek ana Lailatul Qadar iku ana 10 pungkasan sasi Ramadan. Jadi Al-Qur'an niku diudhonake wonten wayah ingkang paling minulya menika malam Lailatul Qadar. Pun kamulyanipun menika tumpuk undung. Amila saking menika sinten kemawon ingkang kersa anggegulang kitab suci Al-Qur'an kados ngendikane simbah-simbah niku tansah sumanding kitab suci rinten kelawan wengi pinangka panuntun kiblating panembah ingkang pripun niku luhuring budi ngoten niku nggih nek do ngantenan niku lho kula nggih menirokke wong-wong ngantenan niku pripun niku maknane tansah sumandeng kitab suci rinten kelawan wengi apa Al-Qur'ane di dikeloni dijak turu diipuk-ipuk mboten nggih menika kanthi dipun wa dipun waos mboten cekap dipun waos nggih. Jari ini melih Sunan Bonang le dawuh maca Quran angen-angen sak maknane dipun waos ingkang dereng saged maos enggal-enggal sinau maos Al-Qur'an menawi saged maos disregepi anggenipun khataman menawi sampun khataman disregepi anggenipun napa niki ngapalake Al-Qur'an diapalake Al-Qur'an niku. Ampun ngantos Al-Qur'an dilirwake sing diapal malah napa niku serat kala tida serat cendrini sastra jendro hayune ngrat ananging Al-Qur'an malah mboten dipun apalake menika kelentuk sak sampun dipun apalake lajeng dipun amalake dipun dakwahake nggih menggah napa ingkang dados piwucalipun Allah Subhanahu wa taala wonten sak lebetipun Al-Qur'an. Dados Al-Qur'an niku cara paling cepat paling jitu meraih kemuliaan. Kamulyan napa to sing bakal nyiprat marang awake dhewe nalika kita sedaya niki purun gegulang kitab Al-Qur'an kathah nggih ingkang umum Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh innallaha yakti Allah iku yarfa'u bakal ngangkat derajate bihadzal kitabi kanthi Al-Qur'an iki aqwaman saperangane kaum. Dados wonten saperanganipun kaum ingkang badhe dipun angkat derajatipun Allah. Krana napa? Sinau Al-Qur'an. Wa yadha'u lan Allah bakal ngasorake derajat bihi akharin saperangane kaum liyane. Sinten menika? Kaum ingkang pripun? Kaum ingkang boten gagas. Kaum ingkang boten anggadai kepedulian terhadap Al-Qur'an. Wis bacut tok biyen jaman cilik aku biyen ora melu TPA. Saiki wis tuwa kan TPA ya wegi aku. Saking wegahe dadi wegi. Wis ben ilate bacut kaku kok. Al-Qur'an ki angel ya. Kula nai parang matur nggih. Bahasa Arab niku, bahasa Al-Qur'an niku satu-satunya bahasa yang paling konsisten, paling cocok antara tulisan dengan lafaz. Paling cocok niku. Bahasa liyane mboten enten sing ngoten niku. Contohnya napa? Inggris. Inggris niku tulisan kalih pengucap niku pun benten. One tulisane, macane pripun? One. Wong tulisane one kok macane one? Niku ketemu pirang perkara niku. Tulisane one macane one, napa malih? George. Tulisane niku. Macane pripun? Josh. Josh nganggo sin lho, mboten nganggo sot. Nek angge sot Josh, ngoten niku sot. Jawa nggih semanten ugi. Wong cah loro kok lara. Piye kuwi? Tulisane padha bundere, ning kadang kala diwaca O, kadang diwaca A. Nggih mboten. Asmanipun simbah sinten? Cipta Mangun Kusuma. Mangku Carita Ketiban Boto Lima. Niku tulisannya Cipta Mangun Kusuma Mangku Carita. Ini kok diwaca Cipta? Anggih niku bahasa Jawa. Cina napa meleh? Ini buat ini sama ini contoh pula. Cina niku. Nah, Jepang ge, omeng ngoten kok wacane cap mangkok merah piye iki. Ning nek Arab niku antawisipun pengucap kalih huruf niku jodho, Pak. Mboten beda. A yo A, ain nggih, ain niku satu-satunya bahasa Al-Qur'an. Nggih. Malah kula nate matur nalika wonten Gunung Merapi niku dumateng rencang-rencang kadang werda muda tumaruna ingkang tansah bagya mulya niku. Anu lho cah, aku ki tau maca kitab ki judule Kitab Singa iki cah. Jadi Kitab Singa niku kitab isine niku sebutan singa. Niku kitab niku mung ngrembug singa tok niku. Singa iki nek gedhe jenenge ngene, nek anak singa jenenge ngene, nek singa buntute tugel jenenge ngene, nek singa wedok ngene, nek singa untune copot napa? Oh napa niku jenenge? Siung, siunge copot jenenge singa ngene. Niku ngantos atusan. Niku mung jeneng singa lho niku. Kitab ngrembug singa tok. Mila kula niku wong Jawa, tresna kalih basa Jawa ning pancen dereng saged nandingi keindahanipun bahasa Al-Qur'an. Mila Al-Qur'an niki gandeng piyambakipun mandat saking Allah ingkang Maha Minulya. Dipun paringake dumateng Nabi Muhammad menungsa ingkang paling minulya, lumantar malaikat Jibril ingkang paling minulya, anggenipun mandhap niku wonten wengi ingkang paling minulya Lailatul Qadar, lan Al-Qur'an niku dipun udhunake mawi basa ingkang paling minulya. Yen nek awake dhewe kepengin gayuh kamulyan, cara ingkang paling cepet, ingkang paling instan menika kanthi gegulang kitab suci Al-Qur'an. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten mriki kula badhe ngaturaken kamulyan pripun to ingkang badhe dipun paringake Allah dumateng umat Islam ingkang purun nyinaoni kitab Al-Qur'an niki. Dipun sebataken wonten Sahih Muslim saking hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah. Jadi wonten perangane sahabat niku kondange niku kondang nama kunyah, jenenge asli niku malah do mboten ngerti. Abu Hurairah asmane sinten? Asmane sinten? Abu Hurairah niku jenenge Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Abdurrahman bin Sakhr saking suku Daus saking negari Yaman. Kunyae sinten Abdurrahman bin Sakhr niku Abul Aswad Ad-Dausi senes Al-Bayati. Nggih. Nalika piyambake pun lumebet agami Islam, gandeng piyambake niku ten pundi-pundi niku ngasta kucing mawon kalih Kanjeng Nabi niku diundang Abu Hurairah. Jadi saat derenge Abu Hurairah, Abdurrahman niku kondange Abul Aswad Ad-Dausi. Nggih. Nah, saking riwayat Abu Hurairah niki, qala piyambake pun ngendika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku paring atur pangandikan. Wa ma ijtama'a qaumun, lan orang ngumpul sawijining kaum. Lan sawijining kaum iku orang ngumpul fi baitin ana ing omah min buyutillah. Nggih, saking dalem-dalemipun Allah Taala. Dalemipun Allah berarti napa? Masjid. Kelebu masjid Al-Huda niki. Kismaya son jampen ngemplak Boyolali. Kadang kula niku ora asring ten Boyolali ning mboten napal jeneng masjid. Kadang sing kelingan niku ming jeneng masjid, kadang ming jeneng desone ning nek nggone niku kula lali terus niku. Soale nek sowan mriki mesti wayah dalu. Ya kadang kula sing niku masjid pundi to? Ngemplak. Kadang sing kelingan di sini Gunung Londo. Kadang sing kelingan niku Klodran. Kadang Abu Bakar, kadang Manggung. Kismayasa niku antaraning siji lo liyane niku mboten sing bedake kula niku. Wis pokoke mboyo lali ngono wae. Dadi mboten wonten sawijining kaum lenggah makempal wonten dalemipun Allah. Yatluna kitaballah, dheweke padha maca kitabe Allah menika Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu fima bainahum, lan padha nyinau wucalanipun Al-Qur'an. Illa nazalat alaihimus sakinah, kejaba bakal mudun marang dheweke rasa tentrem. Bakal mudun marang dheweke rasa tentrem. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, lan bakal digerujuki dening rahmatipun Allah. Rahmat niku kosok wangsulipun laknat. Nek laknat niku didongake cilaka, nek rahmat niku didongake bejo. Wa haffathumul malaikah, lan para malaikat rahmat niku sami mandap. Nggih. Mandap terus ngopo? Ngelumpuk melu kemruyuk wonten masjid, menungso-menungso padha ngelumpuk maos kitabipun Allah. Iku malaikat padha mudun ten ngalam donya. Jadi malaikat niku antawis sifatipun dheweke niku madosi papan-papan ingkang kebak rahmat. Eneng wong maca Quran mesti nyerak. Eneng pengajian mesti nyerak. Ning malaikat niku ngadoh saking papan-papan ingkang kebak laknat. Enten omah kok eneng kirike mlebet mboten gelem mlebu. Malaikat niku mboten purun mlebet wonten ngomah sing wonten apa nih? Segawanipun. Jadi omah ning enten segawon malaikat mboten gelem mlebu, napa melih rong gawon. Napa melih telung gawon, nak udzubillah min dzalik. Wis ngene ku kire malaikat ra gelem mlebu, ganjarane saben dina disuda pinten? Satu kirat, sak gunung, Pak. Awake dhewe iki ngamal sedina ya apa entuk ganjaran segunung. Jadi wong ngingu kire niku wis rumangsa sugih ganjaran ngono ya. Jadi ganjaran disuda segunung, segunung, segunung niku, ah nek aku ya aku ki enjoy wae. Sing penting aku iso nyawang kirik wis tentrem. Nauzubillah min. Ya, malah-malah nek dinten akad niku kancane do pengajian akad subuh. Nggih, kuliah subuh. Salat subuh berjamaah, dheweke pun meruput niku angon. Angon apa? Angon kirik. Nuntun kirik nah, nauzubillah min tani. Malaikat mboten gelem nyerak. Ning nalika wonten papan pengajian malaikat niku nyerak. Terus napa? Megarke suwiwine kalawau. Ngeyupi-yupi wong sing de gegulang nyinaoni kitab Al-Qur'an. Wa dzakarahumullahu fi man indah, lan Allah Subhanahu wa taala niku badhe nyebat asma-asma panjenengan sedaya wonten langit mriku. Kae titahku sifulan ngaji ning jampen ya, dosa wangen ya. Aku bangga karo iki titahku sing do gelem ngaji Al-Qur'an. Nah niku kamulyan saking Allah. Namung dipun paringaken dumateng tiang-tiang ingkang kersa rawuh masjid ngaji gegulang piwucalipun kitab Al-Qur'an. Ila nalika Ustadz wau ngendika lari-lari niku sami sinau ten mriki, sinau tahfidz wonten mriki, niku kedah dipun bombong bocah-bocah niku. Nggih, ateges bocah niku badhe napa niki? Gayuh kamulyan kagem piyambakipun lan kamulyan kagem tiyang sepuhipun kalih. Lan bocah ki nek dadi bocah sing soleh ten pundi-pundi ditutke malaikat, didawi kalih bapak mae mesti nggih bakal mangkat. Beton bocah mboten tahu kambon Al-Qur'an, mboten tahu kambon masjid, niku sing ngetutke dudu malaikat. Sing ngetutke napa? Setan. Nek pun sing ngetutke setan, nuwun sewu ngayale niku entek amek kurang golek. Lah wong kancane do traweh ngaji ki malah do bledosan mercon ning sanding masjid. Ayo kelakon tak sidang no. Nggih. Tak kelumpuk kene niku anake sapa kowe? Celuwi siji-siji. Nggih. Nek pun tebih saking Al-Qur'an, atine pun atos, luwih atos tinimbang watu, diwenehi nasihat karo ustaz malah minggat, dituturi kiai malah metiti, karo mbah kakung gemblung, karo mbah putri kemaki, karo pakde gembede, karo bule mendelik. Dadi kalih sinten-sinten entene ming wani angel tuturane niku. Bocah-bocah ingkang mboten kambon Al-Qur'an. Angel mboten? Angel tuturane. Sebab atine pun kebacut atos. Mila Bapak Ibu, nggih Kang Mas Mbayu adik-adik ingkang kagungan putra wayah, nggih ngaji wonten Madrasah Al-Huda, menika kedah dipun bombong. Kira-kira bocahe rada males ki endang didusi, dikai wangi-wangen gitu. Sangoni nek perlu diterke. Ngoten niku. Nafi Ibnu Abdurrahman niku nalika sih cilik digendong mboke, digendong diterke meguru tengene para sahabat niku ngaji Al-Qur'an. Nggih, mila gedene niku dados tiyang ingkang soleh. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala, mila nalika kita niki gadah putra wayah napa melih awake dhewe niku kok sregepe maca Qur'an, sregepe ngaji Al-Qur'an, telatene mirengake piwucal Al-Qur'an niku kok kalah karo wong liya. Niku awake dhewe kena malah dikeparengake. Keparengake napa? Hasad. Meri niku kena. Ning nek meri krana perkawisanipun menika mboten di keparengake. Krungu tanggane tuku kulkas adem to, malah awake panas. Tanggane tuku kulkas malah panas, sumuk ora seneng aku. Tonggo aku tuku kulkas, ora ngajar tenan. Barang sesuk tuku apa neh? Tuku kompor listrik ya awake dhewe cek nyugokke kayu kempas-kempus. Tanggane tuku kompor listrik, kudune panas to, malah meriang adem. Ya dikemuli. Tanggane tumbas mobil jengkelang terusan gitu. Untuk bilang mentalik. Dan sembatan pareng agami Islam niku ngawisi kula panjenengan sedaya nggadahi sifat iri, serai, dengki. Sebab niku penyakitipun iblis. Iblis niku serai marang Adam alaihi salam. Ning nek enten tiyang salat, wah kok luwih sregep anggone ngaji ya. Kae kok anake kok luwih telaten anggone mangkat ning madrasah, niku awake dhewe kena meri. Niku ingkang dipun wastani ghibtah. Bentene napa niku? Hasad kali ghibtah. Nek hasad niku serik marang kanugrahan sing diparengake Allah dumateng tiyang sanes, terus dheweke niku ngupaya ngupati supaya kanugrahan niku iso ilang. Panggone tuku mesin cuci bengi-bengi mesin cuci niku diobong. Mesin cuci ini aku boleh dijuing-juing. Jadi ora seneng nek tanggane niku. Napa uripe kepenak niku mboten seneng. Ah niku wong sing hasad, srei niku elek. Ning nek ghibtah benten, ghibtah niku kepengin kaya kancane ning mboten gadahi niat ajeng ngicali kenikmatan kanugrahan ingkang sampun diparingake. Mila Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, la hasada illa fil itsnataini. Ora dikeparengake meri kejaba mapan ana nggon rong perkara. Ingkang setunggal, rajulun atahullahul Qur'ana. Meri marang pawongan lanang sing wis diwenehi ilmu Al-Qur'an. Fahuwa yatluhu ana al-laili wa atrafan nahar. Lan wong lanang iku mau tansah maca Al-Qur'an rina kelawan wengi, tansah sumanding kitab suci rinten kelawan wengi, pinangka panuntun kiblating panembah ingkang saestu luhuring budi. Enten Pak Budi mriki. Niku awake dhewe kena meri, si Pulan kene ngaji sregepe, anggere melek matane kok mesti maca Quran. Anggere rampung salat kok mesti maca Quran. Wage entuk seminggu Ramadane wis khatam. Ya aku khatam jusi jiwe urung gitu. Aniku kena meri. Niku meri engkang sa sae. Wah nek ngono aku kudu luwe sregep meneh. Sak mangke badhe kita aturaken bilih derajatipun ahli surga. Mangke gumantung napa niki? Gumantung ayat, gumantung Al-Qur'an ingkang sampun dipun sinaoni. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Iwa adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah. Jangkepipun ingkang angka kalih meri marang wong sing sregep ngaji. Angka kalih wa rajulun atahullahu mala. Lan meri marang sewenehing manungsa ingkang dipun paringi bondo donya dening Allah. Mas Picis Raja Brana. Nggih tetanene niku sarwa subur ingkang sarwa tinandur. Gampang ingkang sarwa sinandang. Nandur apa-apa niku ora diraboki ngrembuyung. Nggih. Terongi robyong-robyong. Napa malih? Uwine sak kendi-kendi. Napa malih? Nek ten desa karang kedempel niku lho. Dadi mboten pareng meri kejawi dumanteng tiang ingkang sregep ngaji. Perangan angka kalih meri dumanteng tiang ingkang pinaringan bondo donya. Fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa atrafan nahar. Lan dheweke iku mau nginfaake bandane ing wayah esuk lan ing wayah sore. Jadi esuk sore niku sedekah terus. Ning nek mung dadi karta marmo, karta sugih marmo dhewe, sugihe dipek dhewe, amal ora tau sosial babar blas ngutangi ya sok ngutangi ning anake ora. Ora nekak kuwi jenenge malah. Utangi ning nganake. Iki tak utangi 1.000 yu ning iki sedina metu anake sedina 10.000. Dadi nek 10.000 ping 30 niku pinten? 300.000. Dadi nek sesasi kuwi mbalekke 400.000 yu ngono. Niku jenenge lintah darat. Ning tiang-tiang ingkang pinaringan bondo donya Mas Picis Raja Brana kek piyambakipun niku asring sedekah. Ya awake dhewe dikeparengake napa meri. Meri wah mbok yo aku diwenehi rejeki sing akeh supaya aku iso sedekah kaya dheweke. Ning sing meri mboten sah grantes. Mboten sah dipikir nganti nemen awake entek. Kok yo aku ngarep sugih kaya ora sugih-sugih kek carane sugih kepiye ngono. Supaya aku iso nginfakke bondoku esuk kelawan sore. Wong nek mikire grantes ngeten iki biasane ming mapan tekan nggon lambe tok bareng sugih cethil niku sesuk. Mula Gusti Allah niku le maringi rezeki pun adil. Kok rezeki kula mung sementen ya wis ngono kuwi wis apik. Sebab kowe nek kokean kowe engko ora kuat anggonan derajat ngene. Malah cetil bedidil gitu. Madit gitu. Madit niku basa Arab lho. Basa Jawane medit. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik mila nggih, ibu-ibu ingkang wonten wingking naik napa niki mirsani putrane tanggane kok luwih sregep. Putrane tanggone adik apalane pun pinten. Wah kula pun kalih. Kalih napa? Kalih ayat. Oh biasa. Ya adik mereka pinten kapan kalih kalih nopo kalih jus. Wah luar biasa ki anakku seprapat jus sih piye yo ini. Rumah so meri. Ki lajeng piyambak pun bombong dumateng putra putri ini pun. Bombong tok mboten cukup. Lendang makat ayo makat maju sing sregep kowe. Sok ayo kono wis apalan terus jus kok seprapas jus ora rampung-rampung wae. Ning wong tuane ora tau ngaji. Ya padha wae niku kita. Dadi tiyang sepuh menika ugi ketah napa? Nyontoni. Ketah nyontoni. Sebab anak niku kan gumantung tiyang sepuhipun kalih. Mbokne dolanan HP wae kok. Iya, gremelek matane HP, ngeliwet karo nonton HP, goreng nonton HP, bareng gosong disalahke HP. Terus anaknya kok ngono napal 2 jus 3 jus gitu. Cagak gitu. Cebol nggayuh wulan, wuto ngitung lintang. Tangeh kalakone cepet wurunge, nggih mboten. Mustahil bin mustahal, ngira? Bombong niku sae ning ugi getah dipun contoni. Lho kaya Umi kaya Abi niku ya sregep ya wae. Bocah niku nek tiyang sepuhe sregep ngaji, engko bocah e rasah dikongkon semrintil dhewe kok. Ning nek dereng kebacut ngayal lho nggih. Bocahe pun bacut gedhe pun bacut ngayal nggih. Jenengan khatam sedina ping 60 kaya Imam Syafi'i ya ngono dolanan napa niku HP mawon nggih. Nggih sebab napa sampun te telat. Mila mumpung niki tesih alit nggih, tesih cilik-cilik niku nek dolanan mercon enggal-enggal dielekke. Nek wayahe madrasah kok malah melincur nggih. Mancing lenawu iwak nyuluh welut bareng dielekke nggih. Supados napa piyambake pun tuwuh dewasa dados tiang-tiang ingkang ahli Al-Qur'an. Niku meri pareng. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi nate paring pangandikan wonten hadis ingkang sahih. Ganjaranipun maos Al-Qur'an niku. Nggih. Niki pinangka napa nggih? Pinangka motivasi kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah. Saya ingkang sampun sepuh utawi ingkang tasih muda tumaruna. Nabi ngendika ngeten, man sapa wonge qara akang maca harfan setunggal huruf min kitabillah saka kitabe Allah Al-Qur'an falahu hasanah dheweke bakal diwenehi kesaenan ganjaran. Wal hasanatu lan ganjaran siji iku mau bi asyri amsalihah. Ditikelake dilipetake kaping sedoso maca sak huruf niku diwene ganjaran siji. Ganjaran siji tikel 10. Kula jeng taken kali jamaah mriki. Enten mboten bakul enten jampen mriki. Dodol polak kowe tuku siji tak wene 10 lho enten mboten. Enten. Nek enten kula tak pengin irung wonge kok ngapa? Tak tuku loro kula. Ngen kula entuk 20 gitu. Mboten enten bakul enten ngalam donya murah kaya ngono mboten enten. Jenengan tumbas wedang jahe segelas siji nggih entuke siji. Nggih. Tumbas bakwan siji nggih entuk siji. Tumbas mobil setunggal nggih entuk setunggal. Ning Allah Subhanahu wa taala maha welas, maha asih, tresna dumateng kawulane. Kowe maca wacah Al-Qur'an kuwi, wacanen sak iso-isomu. Senadyan sing tok waca kuwi sak huruf tak ganjar 10 lipat 10. Lho kurang pripun Gusti Allah niku? Lajeng menehi kamulyan dumateng umatipun ingkang purun gegulang kitab Al-Qur'an. Kurang murah kepiye Gusti Allah niku? Manggoleki bakul ten ngalam donya mboten enten sing kaya ngoten niku. Paling banter tuku siji bonuse siji nggih mboten. Dadi entuk lho loro ning nek tuku siji bonus 10 niku dereng nate tumon kula. Nggih. Lajeng Nabi dawuh malih la aqulu alif lam mim harfun. Ingsun ora ngandhakake alif lam mim iku sak huruf. Dados Bapak Ibu nalika ngaji alif lam mim niku mboten diitung sak huruf. Walakin ananging alifun harfun. Alif iku sak huruf. Walamun harfun. Lan lam iku sak huruf. wa mimun harfun lan mim iku sak huruf. Jadi maca alif lam mim ganjarane pinten? 3 dosa. Kurang murah kepiye Gusti Allah niku? Niku di luar bulan Ramadan. Nek enten Ramadan tikel luwih kuatah melih. Nggih. Mila nek napa niki Kanjeng Nabi ngantos ngendika wonten hadis ingkang sahih, innas syaqiyya kullas syaqi, yakti wong sing paling cilaka iku man hurima min rahmatillah. Yaiku wong-wong sing diharamake saking rahmatipun Allah. Melebet bulan Ramadan babar blas mboten gondol ganjaran. Wonten bulan Ramadan niku menungsa ingkang paling bangkrut, manungsa ingkang paling cilaka. Ganjaran ingkang paling kathah wonten sedasa dinten ingkang pungkasan. Ananging sedasa dinten ingkang pungkasan niku godaane tambah ngedapi-dapi, tambah gegirisi. Nggih mboten? Waduh, ibu-ibu niku bingung liar ngebaki mejane niku. Dikoki kongguan, dikoki sirup, dikoki mete. Kongguane dibuka isine rengginang jebule. Isine mentro ngene. Sing adik-adik semanten ugi le, pitrah niku bingung liar nanjake tumbas baju baru. Sing kakung nggih, sing kakung niku biasane niku pun klambi anyar niku pun rapate hobi. Wong lanang ya sak-sake. Klambi cikel ning dinggo ya siki wae. Bi, kowe pengen gamis anyar ora sah iki wae. Aku tak tuku gamis anyar, ruko anyar, sajadah anyar, ya wis kono, anake tukokne sisan. Ning bapak-bapak niki hobine niku ngobrol kali sedulur-sedulur sing do mulih niku biasane. Entek wektune dinggo ngobrol ning. Piye kabare ning Jakarta? Enek kabar apa ning kono? Niku bar traweh niku gedebus ning matek jam 12 bengi wis ora ngaji, ora zikir, ora ndonga, ngobrol. Apa meneh ketemu kali koncone cilik zaman angon kebo biyen. Waduh, juga ayange ora jamaah. Niku fitnah, Pak. Nggih. Mila para ulama dawuh, liqa'un nas laisa yufidu syai'an siwal ikthar min qil wa qal. Fa aqlil min liqa'in nas illa li akhdhil ilmi au li islahi hali. Nggih, srawung karo menungso iku ora maedhai apa-apa. Kejaba mung gedebus ngetan, gedebus ngulon, gedebus kerincing. Wis anggere momoran karo menungso cerita niku kurang bejane grenengi, kurang bejane melih napa? Nggih, cerita sing mboten enten manfaatipun. Nggih. Fa aqlil min liqa'in nas, mula sithik-sithik anggonmu srawung karo menungso ya utamanipun wonten bulan Ramadan, utamanipun wonten sedasa dinten ingkang pungkasan. Sithik gawenen sithik ketemu menungso. Illa li akhdhil ilmi, kejaba kowe srawung marang menungso tujuane kanggo ngaji. Auli islahi hali utawa dandani awake dhewe ne supaya dadi tiyang ingkang luwih saleh, tiyang ingkang langkung sai, tiyang ingkang napa niki menyebutkan diri madosi ganjaranipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku dawuhipun para ulama. Utaminipun ibu-ibu nyuwun pangapunten niku nek grenenge niku mboten wong ora enek kuliah jurusan grenenge kuwi dadi master of greneng kok niku. Nggih mboten. Dadi pakar grenenge men mboten enten kuliah jurusan grenenge. Amila saking menika dalan tumuju marang kamulyan menika ingkang paling cepet mboten wonten sanes kejawi napa nyinaoni kitab suci Al-Qur'an. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Lah pripun kula niku jane nggih pengin maca Qur'an kula niku manu kangelan ya. Wancane wis gebes tekan kono kula iki a u u. Dipun dawuhaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih, man qara'a al-qur'ana wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqun alaihi falahu ajran. Sapa wonge maca al-qur'an lan dheweke iku yatata'ta', maknane pun apa? Grotal gradul aa uu mboten lancar anggenipun maos al-qur'an lan rumaos kawratan niku piyambakipun pinaringan ganjaran cacah kali. Jadi nek wong sing ngaji biasa niku ganjarane pamane diitung siji ngeten sedasa nggih sak huruf sedasa nggih. Ning wong sing grotal gradul niku malah tikele pindho. wis dipengke 10 ijek ditikelke pin pindho ono kono katame pungping loro sapa wulan ngajine cepet ya aku macane grotal gratul mboten apa-apa sebab nek maca cepet terus telaten niku akeh tunggale nggih mboten ning nek grotal gratul kok telaten kuwi angel kuwi golekane kuwi wis grotal gratul telaten kowe iki istiqomah ning gratul to semenan malah ganjarannya okeh kok the power of gratul gitu. Dan terus mboten wonten alasan melih agama awak dhewe niki. Al-Qur'an peparingipun zat ingkang paling minulya dipun udhonake dumateng nabi ingkang paling minulya lantaran malaikat ingkang paling mulya anggene mudhun wonten dalu ingkang paling mulya dipun udhonake mawi bahasa ingkang paling mulya sapa maca diwenehi ganjaran ingkang paling mulya kamulyan ingkang tumpuk undung tumangkar tangkar babaring tumuwuh ya ngoten niku. Ning pun awake dhewe pun ngerti ngoten niku kadang kala nggih cik kalah kali sing jenenge hawa nafsu. Ijik kalah karo sing jenenge gawean. Pripun le ajeng ngaji kula niku poso nggih nyambut gawe terus lho. Mantuk tekan omah niku pun cepak buka nggih anger buka niku rasane abut niku. Mengke traweh niku mbesesep ten weteng niku. Bar traweh ajeng ngaji niku pun liat liyut niku. Pripun nggih Pak? Jane kula niku nggih pengin niku. Ning apa daya. Wahris ala mayan fa'u malawan ala mayan fa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Semangat to kowe iki nggayuh kamulyan saking Allah Subhanahu wa taala. Kudu semangat. Semangat niku basa Jawane napa nggih Pak? Semangat niku. Napa Pak basa Jawane semang? Napa? Sregep. Nek sregep kan rajin, Pak. Nek semangati napa nggih? Bergenggeng ngoten mawon nggih. Jenengan kudu bergenggeng. Lek ngaji niku lho, nggayuh kamulyan niku ora entuk klentrak-klentruk kudu bergenggeng ngene. Ngaji nggih kudu bergenggeng. Nah niku terjemah paling jos niku bergenggeng. Kula iki asring dilok nggih lho, tembung bergenggeng niku bahasa Jawa yang fasih pakai sot fasih. Niku mapan wonten sak lebetipun kitab bau sastra basa Jawa. Bergenggeng niku semangat penuh energi gitu. Ora kelentrak-kelentruk. Wasta'in billah ning bergenggeng tok niku dereng cekap. Kudu tansah nyuwun pitulunganipun Allah. Carane pripun nggih Pak? Donga. Wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah. Antawisipun adzan lan qomat niku mbangane nganggur tolah toleh. Ora muni-muni to tatit-tatit sik kurang pirang detik. Wah, cik lima piye? Suwen iki. Niku mbok ngangkat tangan mawon ndonga sejajar pundak. Allahumma ya Allah, a'inni. Mugi paduka kersa paring pitulungan dumateng kawula. Ala dzikrika, supados kula niki saged kuat dzikir. Wa syukrika, lan kula niki saged kuat ngaturaken syukur dumateng paduka. Wa husni ibadatika, lan supados kula niki diparingi kuat nindakake ibadah ingkang sae dumateng paduka. Ya Allah pangeran kula. Zat ingkang murba masisa mubah musi ing jagat. Ngoten niku. Ndonga ingkang saestu ingkang medal tuwuh saking napa penggalih ingkang ikhlas niku. Niku mesti ndonga niku diambali bolak-balik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wis. Cik suwene. Boten, Pak. Diambali terus niku. Kaya awake dhewe jaman cek cilik, Pak nyun duit, Pak. Ngopo nggih sangu? Ora usah sangu. Oke, krisis moneter kok sangu, jangan 98 ya ta. Jaman taun 98. Ning napa awake dhewe menyerah? Alah Pak, kancane do jajan mosok kula ya ndremimis mlomo dhewe. Ya ora mesake kula niki jame pas anu lho niki enten jadwal anu penjaskes niki kaya kula mboten duwe sangu. Ora usah sangu. Lah Pak, mboten 100 nggih 50 mboten napa-napa. Mers ngoten to nggih. Ndremimil niku. Semanten ugi awake dhewe nyuwun wonten ngarsanipun Allah. Kedah ndremimil. Lan ndremimil niku ngendikanipun para ulama niku dipun wastani al-ilhah. Al-ilhah min adabid du'a kelebu tata cara utawi adab ngaturaken pandonga wonten ngarsanipun Allah menika al-ilhah tansah napa dremimil diambali penyuwunan niku. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika terus nganti komat. Nek pun komat astane dipun udunake meneh. Lah niku mboten namung sedinten kalih dinten terus supados awake dhewe niki dadi ahli Quran. Dadi gampang napa niki maos Al-Qur'an. Ingkang angka 3 wala ta'jas lan aja napa niki mutungan. Wes adem sithik wis ketok wis penak ning omah gek kemul gek wis. Niku swara-swara ten ati niku mesti wonten nggih mboten. Jenengan bar traweh, bibar mantuk kerja traweh pun kesel to mantuk tekan omah niku ajeng nyekel mushaf niku. Kadang kala males. Gek moncong entuk halaman, roh halaman. Niku es enten swara. Lereno, lereno. Sisu minum ra ngantuk le kerja. Lereno. Ngaji sisu ana meneh wektu. Sisu bar subuh ya iso ngaji. Utawa engko kowe tangine rada risik ya to, sadurunge sahur kowe ngaji untuk sak jus. Oh ya, that's good idea. Niku setan le ngomong ngoten niku, Pak. Dipun sebat dening Imam Ibnul Jauzi wonten salebetipun kitab Talbis Iblis, nggih, min a'dhami junudi iblis kelebu wadya balane iblis ingkang paling gwedhe dhewe, prajurite iblis sing ngedap-edapi niku. Sing diku kongkon iblis kangge nyesatake manungsa niku tetembungan kosik sesuk kosik sesuk sesuk wae engkosik engkosik. Dadi nek pun Ramadan iki panjenengan gadahi target nggih mbak-mbak, mas-mas, adik-adik utaminipun iki Ramadan aku kudu khatam ping pindho. Nek ping pindho iki sedina berarti minimal kudu entuk rong jus. Nggih rong jus niku diwaca. Terus malah kepara dipunjuli. Ora kok wah iki rada males sih. Iki kita sak jus wae kita. Ayo sesuk aku bergenggeng, kok sesuk rong jus to? Gandeng iki mau kurang sak jus berarti sesuk aku kudu maca telung jus. Iku dheweke pun masuk perangkap iblis. Nek pun mlebu gejiret ngoten niku angel icule. Nek pun gejiret angel icule. Illa man rahimahullah. Kejawi tiang-tiang yang kang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, dados niku wau nek kepengin nampung ming sekedar nggon pepinginan tok, mandeg ning lambe, ning mboten nyuwun pitulungane Allah, mboten memerangi hawa nafsu, mboten bergenggeng, mboten paedah. Saklajengipun awake dhewe niku saged gayuh kamulyan ingkang sampun dipun gayuh dening sederek kita sedaya kanthi cara modali tiang-tiang ingkang napa ngaji Al-Qur'an kalawau. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, man sapa wonge jahaza nggih nyepakake uba rampe jaisan sing dibutuhake dening para prajurit lan wadya bala jihad fisabilillah faqad ghaza. Yakti dhewe iku wis dianggep dadi wong sing nindakake jihad fisabilillah. Kamangka piyambake pun mboten tindak, mboten mangkat. Ning dheweke ngragati wong sing arep mangkat jihad fisabilillah. Nyepakake fasilitas, kowe butuhmu apa, Mas? Jaran, tak cepaki jaran. Gama anggonku ngupaya boga kelawan wastra. Pabrikku opeh, sawahku pirang-pirang, sapiku buntute ora ketung. Saking agahe gitu. Mula aku nek kon napa iki melu daurah Al-Qur'an, melu ngurusi madrasah iki kok kaya-kaya kok cecak nguntal cagak niku. Mula aku tak raketang klungsu-klungsu tak melu udu. Butuhe pira mbangun gedung tahfidz iki? Oh niki 1 miliar, tak wenehi 2 miliar. Iki digawe tumpuk undung gedunge supaya bergenggeng. Ha niku piyambake pun senadyan mboten napa niku gegulang kitab suci ana ing piyambake pun niki nyaosi pambiyantu dumateng para santri, pengurus madrasah, takmir masjid lan sapiturutipun ngawontenaken kegiatan-kegiatan tahfidz pasinaon-pasinaon kitab Al-Qur'an. Estu yakti piyambakipun badhe pinaringan kamulyan ingkang sami. Nggih. Sematan ugi ingkang angka 3 niki tiyang sepuh. Nggih. Niku nalika sampun rumaos mboten kuawi merga yuswa lan sapiturutipun. Kegiatan pun mboten bergenggeng kados nalika tasih timur. Nggih, piyambake pun bombong dumateng putra-putrinipun. Setunggal napa wau dibombong. Ingkang angka kalih diwenehi conto. Pripun limanehi conto kula niku pun mboten nggih sakuwate. Nggih sebab kaidah ngendikake mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Ingkang mboten saged ditindakake jangkep niku mboten berarti ditinggal kabeh. Sing ora iso ditindakake kabeh mboten berarti ditinggal kabeh. Ora iso menehi conto sing apik banget. Nggih minimal menehi conto sing apik. Ora iso sing apik banget minimal menehi conto sing apik. Nek ora iso apik, apik. Minimal ngoten niku. Tapi tetep kudu menehi conto. Ingkang angka 3 ndongaake Bapak Ibu. Sebab pendungane tiyang sepuh dumateng putra wayah niku mandi kepati-pati. Kula nate maos carios ning kula piyambak dereng mangertosi carios niku leres napa mboten. Cariyosipun Syekh Abdurrahman Sudes. Sebab kula nggih dereng nate panggih Syekh Sudes niku. Ibuke sahabat kula ketane nate matur niki, carios niki wonten masjid mriki. Nggih, nek kula mboten salah eling nggih. Dalu niki pisowanan kula wonten masjid niki ingkang angka 3 nek mboten kalih. Ibuke Syekh Abdurrahman Sudes. Nalika Syekh Sudes niku tesih yuswa 6 tahun niku nate badhe ketamon. Badhe dirawi tamu agung. Terus piyambake pun niku olah-olah masak. Niku tiyang Arab niku nek mangsak niku yuhibbut tanawwu fit ta'am. Niku seneng gawe panganan sing maneka warna. Nggih, ning mboten kaya panganane awake dhewe. Nek awake dhewe kan gethuk, gemblong, terus rondo royal ngoten niku mboten. Nah Arab niku nggih nasi kebuli, nasi mandi, iwak wedhus, iwak pitik ngoten niku. Iwak-iwakan nggih. Iwak tenanan ding. Nah, niku sedina loya niku masak pun rampung, sego pun mateng, pun ditata tirik-tirik wonten dhuwur meja. Ditinggal, wah iki dayane teko wis siap kabeh, wis bergenggeng ya, Mas. Tepas-tepas dhisik. Putrane Syekh Sudes niku mlebet, cah cilik niku umur 6 tahun. Iruh panganan tirik-tirik akeh niku. Niku njikuk pasir. Dipiyor-piyorke ten nggen iwak, ten nggen sego niku rata. Ngeten, mboten ngeten gitu. Mboten ngeten. Dipiyurke rata. Jenengan nek masak sedina loyo pun mateng, terus panganane digerujuki pasir kalih putrane nesu mboten kira-kira. Napa malah seneng? Oh, adik pinter sudah bisa menabur pasir. Napa ngeten? Wah, nek kula mboten kok, Pak, mesti kula bedhe ati anak kula niku. Nggih, mboten. Ibu Syekh Abdurrahman Sudes niku duka. Nggih. Jojo bang mawi ngawengis. Nggih. Idepe mangala cakra kudu nuwek-nuwek wong kang tanpa dosa. Idhab ja'alakallahu imal har imamal haramain. Eh, tole, kowe metu saka papan kene iki. Muga-muga Gusti Allah ndadekake kowe imam ana ing Masjidil Haram. Iku nesune Ibu Syekh Sudes ngoten niku. Dukane ngoten niku. Lek nesu ngoten niku. Isine donga, ndongake anake supaya dadi imam ten Masjidil Haram. Nalika yuswa 21 taun, Syekh Abdurrahman As-Sudais niku resmi dilantik dados Imamul Haramain. Ketua takmir nek cara mriki ten Ka'bah mriku kalih ten Masjid Nabawi ngantos dumugi sepriki. Mergo pendongane ibu mila mbak-mbak, ibu-ibu yang ten wong wingking kula suwun kanthi saestu. Nalika duka niku lisanipun kudu tansah dipun jagi. Ampun muni sing elik-elik. Wah bocah bodho, bodho tenan mengki anake. Nggih. Kon nuwake lengo mlah tukoke layangan menus kowe ngono. Wah bocah setan. Anake wangsulan, lah nek anake setan lah mboke apa? Wewe apa? Sundel bolong. Pungkasanipun atur kula badhe ngaturaken cariyos nggih teladan saking para ulama ussalaf. Wonten ulama ahli Al-Qur'an asmanipun Qalun. Asmanipun sinten? Imam Qalun. Imam Qalun iki ulama ahli Al-Qur'an. Nalika piyambakipun ketekan sakaratul maut, piyambakipun badhe seda rayinipun putri adine wedok ingkang nunggoni kakang ini nembe sakaratul maut niku nangis. Nggih, nangis niku anu nggih, muwun nggih. Muwun nangis terisak-isak, nangis terseduh-seduh. Lajeng Imam Qalun ngendika ngenten iki. Nduk, kowe aja nangis. Sebab aku wis khatam Al-Qur'an ana ing pojok omah iki cacahe 700. Aku wis khatam Al-Qur'an ping 700. Mulane aku mati aja ditangisi. Ngoten iki. Ki awake dhewe pun khatam pinten iki? Nggih. Kula dhewe nggih ampun ditiru niku ming mengenang masa lalu. Kula niku riyen nggih nate ten pondok tahfidz ning mboten rampung. Lah pripun agek entuk setahun niku pun kemecer selak nguyak beasiswa. Gek mongko beasiswane sesuk nek ngenteni lulus gek wis ilang, akhirnya kula bedal saking pondok tahfidz. Ning ampun ditiru nggih. Kula kempite dhewe, kula indite dhewe. Ampun dadi napa niki tepo patuladan ingkang kirang sae kagem adik-adik utaminipun ingkang yuswanipun sak ngisore kula. Bapak Ibu kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, dados kuatah saestu ingkang kawula aturaken menika namung sekedhik. Nggih. Kamulyanipun Al-Qur'an ingkang badhe dipun paringake dumateng tiyang-tiyang ingkang gegulang lan nyinaoni kitab Al-Qur'an. Lan pinangka napa niki jenenge motivasi malih nggih. Kula badhe ngaturaken secara makna kemawon sebab niki sampun dalu bilih lari-lari bocah-bocah niku putra wayah panjenengan sedaya nalika piyambakipun kasil sinau Al-Qur'an ngantos ngapalake Al-Qur'an benjang panjenengan niku badhe pinaringan mahkota kemuliaan pinangka tiyang sepuh. Senadyan tiyang sepuh niku dereng apal Quran, ning nek putra-putri niku apal Quran, benjang wonten akhirat, nggih bapak ibu niku badhe pinaringan mahkota kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa putra wayah panjenengan niku dadi ahlul Quran. Kula aturi menggalih. Nah, dalu niki Pak Presiden rawuh mriki, siapa yang bisa menjawab pertanyaan tak kasih sepeda. Mboten jenengan bangga mboten? Wah, nek kula bangga ngati tekan mati mis kula dadekke pengeling-eling niku pit ajeng dituku pirang miliar mboten kula dol. Sebab niku peparingipun Pak Presiden. Ning ingkang maringi penghargaan menika sanes presiden, sanes ratu ananging Malikul Muluk, ratu ning para ratu menika Allah Subhanahu wa taala. Mendah kaya ngapa bungah lan senenge tiyang sepuh ingkang pinaringan mahkota, makutha kula wau. Nggih. Sebab napa putra-putri ini pun dadi ahli Quran. Mekaten mbok menawi para jamaah menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken. Lan kados dene kula aturaken ingkang wau wonten ngajeng nggih, kuwi wonten pinten-pinten pitakenan mangke hadiahipun buku, enten sing ketinggal enten sing boten ketinggal. Niki pustaka jupuan akidah mustaka Al-Qur'an lan Sunnah. Biasanya niku ra pustaka napa niku sastra jendro hayune ngrat ngoten nggih. Niki pustaka jupuan akidahmu saka Al-Qur'an Sunnah. Sing nulis kula dhewe niki. Niki nek diwaca isine basa Jawa. Kula waoske mriki nek mboten percaya jenengan. Kitab Qut Akidah Taka ingkang kaserat dening panjenenganipun Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mujudaken satunggaling kitab ingkang beber babagan akidah tauhid lan salajengipun. Mriki saged dipun asta kundur, dipun waos wonten dalem, dipun amalake, dipun gedhok tularake. Siap mboten kinten-kinten? Nggih, sing entuk ngene. Nek sing ra entuk ya siap tok. Ning kula niku mireng pawartos, wonten setunggal bapak-bapak. Nembung kalih kula niku kula ajeng nyetak buku niki 2000 niku saking Boyolali nggih. 2000 ajeng kula dum-dumke ten warga Boyolali. Ning Boyolali ning endi kula nggih mboten ngerti niku. Pun niku sing 2000 dereng cetha sing cetha niki mawon nggih. Sinten wau ulama mungkin saya ingin saged napa niki ngaturakan wangsulan angkat tangan sing setunggal khusus warga Kismayasa gitu. Kismayasa riyin di luar Kismayasa mungkin sinten ulama ingkang katamping 700 oh, gitu. Angkat asto jenengan dalemnya pundi Kismayasa nggih tenan sumpi ora sah tak jaluk KTP ini sinten. Ya kolun. Monggo. Mas sinten asmane? Yuswa pinten? 27 apa iso Jawa? 27 nggih. Nggih mengke nek mboten saged Jawa diaturke. Diaturke sinten? Bapake. Tidak boleh kasat, tidak boleh serai, mboten pareng meri kejawi dumanteng piantun cacah kalih. Sing setunggal napa? Piantun sing napa sing kena dikemereni niku. Piantun sing pripun sing kena dikemereni. Monggo, Pak. Pripun? Nggih, orang yang mempelajari Al-Qur'an siang dan malam hari niku meri kena. Pak sinten asmanipun? Darmati. Nggih, monggo Pak Darmati. Sing setunggal melih, sing kena dikemereni, sik. Oh, sik. Ngacung sik. Monggo, Mas. Orang yang bersedekah siang dan malam. Sedekah napa niku enten wong sedekah siang malam niku sedekahe esem. Esem guyu niku. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Mesem guyumu nang ngarepe sedulurmu iku pinangka shadaqah. Iki sedekah napa niki? Bondo. Mas sinten? Purwanto. Monggo, Mas. Terus ibu-ibu sing paling sepuh mengi kula aturke Ustaz Abu Hamam mawon nggih, sing terpinggir. Monggo Ustaz. Ibu-ibu yang setunggal ibu-ibu ingkang paling sepuh, setunggal melih ibu-ibu sing pripun niki? Sing wau dugine nomor 1. Teko dhisik dhewe mriki wau sinten ngene. Mengki saged mundhut kitab dumateng Ustaz Abu Hamam. Tesih wonten hadiah niki. Niki hadiah paling bergenggeng niki. Hadiah niki mengke khusus kagem jamaah sing dereng kagungan parabola. Sinten sing dereng kagungan parabola? Angkat tangan. Kok angkat tangan kok kathah? Pitakenanipun, ose. Pitakenanipun napa nggih? Kula ndamel pitakenan iki rada bingung. Jeneng kunyae jeneng asrine Abu Hurairah. Ose, sing ra duwe anu parabola. Mboten kagungan parabola. Angkat tangan. Sik tak pilih sik sing menang milih panjenengan, Pak. Monggo, Pak. Nama asli Abu Hurairah. Angel. Gampange mau ketoke. Bab simbah kersa? Mboten. Sinten milih angkat tangan? Sik tak panjenengan, monggo. Sinten? Abdurrahman bin bin sinten? Monggo panjenengan. Abdurrahman bin Sokhr Ad-Dawsi. Menika bincang yang badhe dipasangi parabola. Sing ajeng masangi sapa aku jarang ngerti. Dadi cariyosipun para jamaah niki wau kula dibisiki. Mas niki mengke enten piantun setunggal sing badhe masang parabola. Kagem ingkang saged nyawasaken napa wangsulan ingkang bener ngoten niku. Dadi wong sing ngendi aku ya ora ngerti iki. Sesuk nek ngantek ora dipasang wah remuk aku. Goleki nang bayat iki mesti. Pakaten Bapak Ibu, menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken dados pindah malih kula matur nggih. Monggo. Niki lare-lare putra wayah niki pinangka generasi di masa mendatang. Sami dipun sengkuyung anggenipun ngaji Al-Qur'an supados bocah-bocah niki tuwuh dewasa dados lare-lare ingkang soleh salehah, bangun miturut dumateng tiyang sepuhipun kalih satemah benjang. Nalika awake dhewe pinangka tiyang sepuh niku sampun boten wonten, sampun puputing yuswa tilar donya, telas jatah yuswa ten ngalam donya, niku saged ngunduh wahing pakarti. Dipun kentuni pendonga, benjang dipun paringi mahkota kamulyan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sak tekane nggih sedekah mboten kudu sak miliar, kagungane 1000, sedekahke 1000, bismillah mboten badhe rugi tiyang sedekah. Kagungane 50000 nggih 50000 disedekahke. Niku mboten kagem sinten-sinten, bali niku ajeng awake dhewe. Nggih. Balike ten awake dhewe. Putra wayah niku dadi bocah sing sae sebab ten zaman modern niki wah bocah-bocah niku nek mboten diparingi kegiatan ingkang sae niku melincur dolan pergaulanipun mesti bakal rusak. Bal-balan enten lapangan niku mulih niku nendang bal luput pun basi ya ngoten niku kok. Mulih-mulih pun kulaan bawa akhwatuha. Na'udzubillah min dalik. Mula tansah dispun sengkuyung pembangunan gedung tahfidz ugi monggo dipun sengkuyung kanthi sae. Rakitan kelungsu-kelungsu udu raketang napa niki arta sepinten udu mboten kagungan arta saged udu tenaga pikiran udu rembuk lan sak piturutipun sedanten gumantung kemampuanipun piyambak piyambak. Mekaten mbok menawi ingkang saged kita aturaken mugi-mugi saged bermanfaat utaminipun kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sekalian wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsilo lan suposito kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.